Anak muda jangan lupa terlena akan cinta si dia. Slow aja, jadikanlah Allah yang utama yang harus kita selalu cinta. Rasulnya juga, yuk salawat agar hati ini pun menjadi tenang. Gak lagi bimbang kalaupun hilang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yuk salawatan. Yuk salawatan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Anak muda jangan banyakin galau, haruslah selalu banyakin selau. Rasulullah idola, tetap di follow agar hati kita gak jadi kacau. Jangan lupa buat bangga orang tua agar mereka pun semakin cinta. Jangan lupa luruskan niatmu karena semata lillahi ta'ala. Agar hati ini pun menjadi tenang. Gak lagi bimbang kalaupun hilang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yud salawatan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jika kamu sudah siap, ajak dia untuk akad. Jangan kau lukai dan PHP-in dia. Jadi tulang rusuk mendampingi kamu.